Ikhwani fillah na'azakumullah, saya sudah menyuruh untuk ngeprint ucapan-ucapan Syekh Rabi sejak awal. Dari mulai nasihat am, kemudian nasihat khas, kemudian nasihat yang mengarah, sampai nasihat secara ta'yin. Awal pertama, kalimatnya jangan dengarkan mereka yang ingin memecah belah barisan salafiyin. Bersatulah kalian, tetaplah kalian bersama. Ini diucapkan oleh Syekh Rabi ketika ada orang-orang yang membawakan ucapannya Syekh Muhammad bin Hadi tentang soal fiqah. Jangan dengarkan orang yang ingin memecah belah. Dipahami. Ini berarti maksudnya jangan dengarkan ucapan tadi, fitnah tadi. Ada yang bicara seperti itu, terdengar oleh para muta'assibinnya, para muta'assibnya, dan berkata, dari mana kamu mengatakan? Kamu kadzab, pendusta, mengatakan bahwa ini maksudnya Syekh Muhammad bin Hadi, padahal tidak disebut di situ. Sampai datang kepada Syekh Muhammad bin Syekh Rabi, ya Syekh Rabi, apakah yang kau maksud itu adalah Syekh Muhammad bin Hadi? Kata Syekh Rabi, tidak. Umum. Kan? Berarti kalian pendusta. Bayangkan dituduh dusta. Beberapa masyayikh. Padahal barakallahu fikum, mereka hanya memahami. Apakah kalau Syekh Rabi menyatakan, aku tidak memaksudkan satu atau dua orang, aku mengatakan am, umum. Kalau umum termasuk gak yang tadi? Termasuk. Lau kanu yaqilun, kalau saja mereka itu memahami. Baik, tidak mengapa. Ngalah lagi. Kalimat kedua dari Syekh Rabi sudah semakin mengarah. Bahwa dia tidak punya hujjah. Menuduh dengan tanpa hujjah. Sudah semakin kelihatan. Yang dimaksud tadi memecah belah siapa? Sampai alhamdulillah beberapa ikhwah mendengarkan langsung dari Syekh Rabi. Bahwa fitnah sa'afiqah ini memecah belah. Sudah sangat jelas. Itu pun alhamdulillah. Mereka tidak kemudian berbicara kepada umum, tetapi menyampaikan pada orang-orang yang termaksud saja. Masya Allah.